kepada ustaz. Allah beri rahmat. Amin. Ustaz, bolehkah sebelum nikah dengan ikhwan kita memberikan syarat yang supaya tidak menikah lagi? Tak bisa. Akad tidak ada bersyarat. Akad tak boleh bersyarat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan syarat tak menikah lagi tunai. Aku nikahkan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Tidak ada dalam akad. Tapi antara dia, mas, bersumpahlah atas nama Allah bahwa kau tidak akan nikah untuk selamanya. Dia bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, aku tidak akan nikah untuk selamanya. Ibu lupa bahwa sumpah bisa ditebus puasa 3 hari. Ini saya bukakan rahasia bapak-bapak. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Pertama, menebus sumpah, kasih makan 10 fakir miskin. Yang kedua, aukiswatuhum, kasih 10 pakaian fakir miskin. Yang ketiga, autahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Yang keempat, famallam yajid, siapa yang enggak sanggup, fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Makanya hati-hati kalau ibu nanti nanya, papa enggak makan, papa puasa 3 hari. Waspadalah. Waspadalah. Apakah suami wajib beri uang jajan ke istri di luar untuk uang kebutuhan makan sehari-hari? Ibu punya harta, bapak punya harta. Apa bedanya? Di dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu enggak ada hak. Nampaknya semua sepakat. Ibu punya harta, bapak punya harta. Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu enggak ada harta bapak. Makanya ibu boleh bayar zakat ke bapak. Ibu kaya, businessman, suaminya susah. Suamiku, aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku, security yang menangkap kita dulu. Nah sekarang suami miskin, maka si ibu mengatakan, maka uang zakatku bulan ini aku berikan kepada engkau. Nih, tapi kau jangan macam-macam ya. Tentu tidak begitu, adab sopan santunnya ada. Nah, apa hak ibu kepada suami? 4. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Makan, sudah. Pakaian, sudah. Tempat tinggal, sudah. Pendidikan, dia mesti didik ibu. Didik ibu bagaimana cara menjadi istri solihah. Karena dia enggak sanggup didik ibu, dia cari pendidikan yang gratis. Mana? Nih pengajian. Perhatian, dia mesti perhatikan ibu. Aku sekarang sudah sering kurang diperhatikan suamiku, Pak Ustadz. Kenapa? Suamiku sibuk memperhatikan YouTube ceramah Ustaz Somad. Banyak ibu-ibu komplain ke saya. Lalu di mana jajan sehari-hari? Dalam perhatian. Ini kewajiban, lebih dari kewajiban adalah sunnah, perbuatan yang baik. Maka suami yang baik, kata Nabi, khairukum, yang paling baik di antara kamu, khairukum li ahli, orang yang paling baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik pada istriku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cara agar istiqomah dalam hijrah, terutama untuk anak muda yang dalam masa labil, jangan memisahkan diri dari jamaah, karena serigala akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Buat komunitas anak muda, Masjid Al-Ittihad, ada kajian anak muda. Nanti kami akan berangkat ke Yogyakarta, saya akan ceramah panel berdua dengan Ustadz anak muda, Ustadz Salim Afillah. Ini segmen pasarnya anak muda. Sekarang ada ustadz lagi sedang naik melejit ke atas, ustadz anak muda, ustadz Hanan At-Taqi. Ah, sana At-Taqi. Kemarin dia datang ke Pekanbaru Riau, masya Allah. Sebelumnya ada lagi ustadz Muzammil Hasbullah. Pengajiannya jam 8, anak-anak gadis sudah nunggu jam 6. Bayangkan, ketika Ustaz Muzammil menikah di Banda Aceh, hari duka cita akhwat nasional. Maka masjid buat itu khusus. Khusus kajian anak muda. Luar biasa. Wah, ya anak muda. Pas kemarin Ustaz Anan At-Taqi malam Ahad, malam libur, kebetulan di malam yang sama artis India datang. Kalah artis India. Bayangkan, artis-artis India yang mancung-mancung bisa kalah. Begitulah hebatnya anak-anak muda. Jadi jangan pisahkan dari ini. Kemudian sering-sering lihat orang sakit. Kita kalau melihat orang sakit, itu akan bangkit semangat istiqomah beribadah. Pulang dari sini, mampir ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekuritinya nanya, mau ngelihat siapa? Semua yang sakit di sini mau kulihat. Karena Ustaz Somad tadi pesan, tengok orang sakit, ambil pelajaran. Buat komunitas, lihat orang sakit, paling tinggi dosis paling kuat, lihat orang mati. Ibu-ibu yang mau ke mall aja, tengok orang mati. Insya Allah semangat untuk beli belanjanya, shoppingnya berkurang. Lihat tengok orang mati pagi, nampak bendera warna putih, mampir. Pasti ada orang mati nih, tengok orang mati. Insya Allah. Ngelihat orang sakit, gak usah terlalu jujur. Gimana bu, saya ini sakit ya? Enggak, siapa bilang sakit? Jangan, nampaknya udah gak lama lagi. Dosakah istri mengingatkan suami untuk sholat? Seorang istri mengercikkan air ke wajah suaminya. Bangun mas! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru pengantin baru honeymoon kemarin, mas, enggak juga bangun, mas. Seorang suami memercikkan air ke wajah istri, seorang istri memercikkan air ke wajah suami, sama-sama dapat pahala. Kenapa? Sudah mengajak kepada kebaikan. Karena hampir penghujung waktu, dari suara pelan hingga membentak. Oh, bentak jangan. Pelan-pelan lah, mas. Sholat ya, mas. Aku gak ingin satu kamar sama babi hutan. Bagaimana cara menahan diri untuk tidak mengupload foto selfie, foto jalan-jalan di medsos? Hanya ingin iseng aja. Bagaimana? Apakah dosa? Jangan upload foto sendirian. Kalau mau upload foto ramai-ramai, ramai pengajian, boleh untuk syiar. Jangan upload foto yang pose memancing. Jadikan aku yang kedua. Foto ramai-ramai. Pengajian, taklim, ibu-ibu, masjid, Ittihad Cibubur. Alhamdulillah kami sudah ngajian. Poin pengajian Ustaz Somad tadi, ada pelajaran di situ. Poin pengajian Ustaz Somad tadi, satu, bahwa perempuan akan menjadi disemainya bibit. Nabi pun kalau disemai di bibit yang tertanah tidak baik, menjadi tidak baik, contohnya Kanan. Dua, bahwa peran perempuan luar biasa untuk membangun umat dan bangsa. Tiga, bahwa perempuan mendapat tiga, tapi laki-laki hanya dapat satu, karena perempuan mengandung, melahirkan dan menyusukan. Empat, bahwa perempuan bisa nabi masuk surga dan bersama seorang yang bukan nabi hanya karena doa seorang ibu, walaupun anaknya hanya penjual daging di pasar. Empat, bahwa ibu-ibu yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik, karena dia adalah suri tauladan. Al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah pendidik sekolah pertama, sebelum TK, sebelum PAUD, sebelum BUUD, sebelum UUD lainnya. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ya gitulah caranya. Ingat, ketika Anda mengupload foto yang memancing maksiat, maka selama foto itu dipegang, disimpan mereka, dosanya akan mengalir terus. Dosa apa namanya? Dosa jariah. Nauzubillah. Gimana caranya suami biar bisa rajin berjamaah di masjid? Pertama, ibu jangan ceramahi bapak. Jangan pulang dari sini, Pak, sini, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Hai laki-laki, tahukah kau di mana kau sholat? Saya tahu niat ibu baik. Pak Ustaz, enggak ada gunanya rumah besar, mobil besar, ternyata suami enggak sholat. Dia enggak sholat sekarang atau dari dulu? Dari dulu memang enggak sholat, Pak Ustaz. Dulu ibu enggak sholat juga. Memang kami ada jodoh karena sama-sama enggak sholat, Pak Ustaz. Tapi akhirnya saya menemukan titik balik, Pak Ustaz. Masa hidup harus gini-gini terus? Akhirnya saya ngaji, Pak Ustaz. Gimana cara ngajak suami ini, Pak Ustaz? Pertama, kasih dia buku tanya jawab sholat. 99 tanya jawab sholat. Penulis Ustaz Somad. Oh, Ustaz mau jual buku ya? Download gratis Play Store. 99 tanya jawab sholat Ustaz Somad. Enter. Pa, ini ada buku bagus loh. Ini bagus bukunya. Mana? Nih, coba lihat. 10 keutamaan sholat berjamaah. Mantap, bagi yang sudah sholat tapi belum jamaah. Kalau suaminya gak sholat sama sekali, Pa, ini ada pertanyaan yang ke-77. Apa dia? Apa hukum orang gak sholat? Siapa yang gak sholat? Neraka jahanam tempatnya. Loh, kok Ustaz ini tahu ya? Dia punya nomor WhatsApp, ya. Share video pendek Ustaz Somad. Cari Somad sholat, enter. Ada video Instagram, Twitter, WhatsApp, kirimkan. Apa situ videonya? Siapa yang meninggalkan sholat sengaja? Kaparojiaro, kafirlah dia secara nyata. Dia akan tengok, tonton, hidayah lewat mata. Dia akan dengar, hidayah lewat telinga. Tapi ada satu lagi, apa? Hati. Hati dia dalam genggaman Allah. Ibu doa sama Allah malam. Ya Allah, tidak ada rasanya nikmat hidup kalau suami tak sholat, ya Allah. Tolong bukakan pintu hatinya, ya Allah. Kebetulan dia tidur di sebelah. Dengar dia. Ah, besok sholat lah. Sulitkah bagi Allah merubah hati suami ibu? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Seorang ibu punya suami, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, enggak pernah mau dengar pengajian. Suatu malam dia minta jemput. Pak, jemput aku nanti ke pengajian ya. Jam berapa? Jam 9 kami pulang. Oke. Jam 9 dia nunggu di mobil. Suami istrinya enggak keluar masjid. Akhirnya dia marah, dia tutup mobil, dia datang ke pintu masjid. Maksudnya mau marah. Ustaz sedang ceramah. Dia dengar, enak juga nih pengajian. Akhirnya dia tegak lama. Besok malam dia antar istrinya, dia duduk di kursi paling belakang. Besok malam dia antar istrinya lagi pengajian tafsir, dia duduk di tengah. Besok malam dia antar, dia duduk paling depan. Sampai hari ini dia duduk paling depan, enggak pernah absen pengajian. Gara-gara apa? Gara-gara istri. Istrinya enggak pernah ceramah, istrinya enggak pernah nyuruh, istrinya enggak pernah marah-marah. Tapi doanya tiap malam luar biasa kepada Allah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Khairum min umurin na'am. Lebih hebat daripada kau memiliki seekor unta yang merah, kendaraan paling mahal zaman Nabi SAW. Ibu enggak pernah suruh dia, tapi hatinya terbuka karena kelembutan ibu, karena kebaikan ibu, karena ketulusan. Jangan lupa, doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Bagaimana menurut Ustaz orang yang poligami tapi riya, sering menunjukkan poligaminya kepada orang lain? Masalah orang riya atau ikhlas kita tidak tahu, karena niat ada di dalam hati. Kalau saya sedang nunjukkan foto saya ceramah, lalu orang mengatakan itu somat riya, masa foto ceramah dia upload di FB? Sebenarnya untuk apa Ustaz upload itu? Untuk syiar dakwah, mengajak supaya orang buat pengajian. Coba buka fanpage Ustaz Abdul Somad fanpage FB. Foto ceramah di Malaysia diupload. Foto ceramah di Kuching Sarawak diupload. Foto ceramah di Kuala Lumpur diupload. Untuk apa? Memperlihatkan kepada jamaah, gini loh kalau mau buat pengajian. Ini foto yang di Masjid Ittihad ini nanti diupload, diambil dari belakang, diambil dari samping, diambil di sini. Tunjukkan. Gimana? Gini loh orang di Cibubur kalau ngaji. Untuk syiar. Jadi kalau ada kawan kita foto dia dengan istri pertama dan keduanya, dia ingin menunjukkan kamu kalau nikah jangan nikah siri, jangan diam-diam aja, dan harus akur antara yang pertama dengan kedua. Kalau kamu belum bisa mengakurkan, jangan, nanti dia jadi Tom and Jerry. Nah, ini itu sebenarnya yang ada di balik itu. Tapi untuk jelas jawabannya tanya aja langsung. Wallahu a'lam lah. Saya seorang ibu yang sudah bercerai dengan suami. Bolehkah kami, saya dan mantan, berdampingan duduk di pelaminan mendampingi putri saya yang sedang menikah? Karena keinginan kami, sementara suami sudah menikah dengan yang lain. Ini berbahaya. Ibu duduk sama dia, istrinya duduk di bawah, hatinya hancur berkeping mengenang di kau. Kalau kayu patah bisa disambung, kalau kaca retak bisa direkat, kalau hati rusak kemana obat akan dicari? Oleh sebab itu mungkin kata dia, "Dek, nanti abang duduk di atas sebentar aja, satu jam aja. Kamu izin ya?" "Izin mas." Tapi hancur berkeping. Kalau di ronsen empty, kosong hati dia. Oleh sebab itu, na'ma yari buka, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Ini jaga perasaan orang. Kedua, foto itu akan diupload kemana-mana. Orang ada yang tahu, ada yang gak tahu. Loh, ini rujuk lagi ya, ini istri pertamanya. Ini akan menjadi fitnah-fitnah yang luar biasa. Apalagi foto sekarang diupload kemana-mana, semua orang akan nanya. Ibu, bayangkan istrinya harus komplain setiap hari. Suamimu, mantanmu kembali lagi ya? Suamimu balik lagi ke istri pertamanya ya? Itu kan ribet sekali dia. Oleh sebab itu, enggak perlu pencitraan. Duduk saja ibu sendiri di situ atau bapak sendiri di situ. Enggak usah kita pedulikan omongan orang. Kenapa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kau ikut omongan orang, yudilluka an sabilillah. Mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Afwan Ustaz, saya mau tanya. Saya sudah sangat ingin nikah. Alhamdulillah sudah bertemu dengan pria yang baik. Insyaallah saya sudah yakin dengan dia karena sudah istikharah. Tapi di atas saya masih ada dua kakak yang belum menikah. Mohon solusinya Pak Ustaz. Ada tradisi di sebagian suku di Nusantara, kalau adiknya menikah, nanti kakaknya enggak bakalan nikah-nikah. Ini mau saya bantah habis. Bagaimana caranya? Adik saya nikah duluan. Saya masih di Maroko. Dia sudah selesai kuliah, sudah kerja. "Kak, aku mau nikah. Boleh enggak? Atau nunggu kamu pulang?" "Kamu nikah aja. Nanti aku pulang baru aku nikah." Anak dia sudah besar, anak saya masih kecil karena dia duluan nikah. Toh saya nikah juga. Siapa yang bilang kalau adiknya nikah duluan kakaknya enggak bakalan nikah? Enggak masalah. Ini tentang masalah tradisi-tradisi, adat istiadat. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, kita enggak perlu pertahankan. Rusak tauhid kita kepada Allah. Masa gara-gara adiknya nikah kakaknya enggak bakalan ketemu jodoh? Iman pada Allah mana? Iman kepada takdir mana? Iman kepada Allah Maha mengatur alam semesta mana? Boleh enggak kita membaca surat Yasin fadilah? Man qara'a Yasin filailatin. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, nanti subuhnya dia diampunkan Allah. Membaca surat Yasin baik. Ada hadis keutamaannya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadisnya statusnya isnaduhu jayyid, baik. Begitu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim. Bagaimana dengan Yasin fadilah? dibaca ayat ini sekian kali, dibaca ini sekian kali, nanti akan dapat keutamaan ini. Itu ijtihad ulama. Mereka dapat dari ilham, diajarkan ke muridnya, murid kan ngajar ke muridnya. Kalau sanadnya ada, bisanadil muttasil, dengan sanad bersambung dengan ulama yang melakukan itu, boleh diamalkan. Tapi kalau hanya buat-buat saja, namanya mazhab ngawuriyah. Apabila kita berhalangan, apakah boleh tetap menjaga wudhu dan tetap bersalawat kepada Rasul? Perempuan yang berhalangan berwudhu boleh. Mana dalilnya? Nabi malam hubungan pernah tidak mandi. Dari malam sampai ke subuh dia berwudhu. Sebelum tidur malam dia basuh kemaluan, dia berwudhu. Itu dalil orang yang sedang berhadas tetap boleh berwudhu. Apakah kami boleh salawat? Salawat boleh. Zikir boleh. Kami sedang halangan Pak Ustaz. Suami bisa sholat, suami bisa puasa, suami bisa itikaf. Kami enggak bisa. Zikir enggak dilarang. Tetap berzikir. Mau berwudu maupun tidak berwudu, ibu tetap zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Wallah bihamdihi subhanallahil azim. Wallah bihamdihi subhanallahil azim. Wallah bihamdihi subhanallahil azim. Terus. Nanti datang teman yang ngajak ngobrol, gimana anak saya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Apakah semua keturunan Rasulullah atau Syarifah akan dipastikan masuk surga? Walau di dunia dia tidak mentaati perintah Allah. Lau saraqat Fatimah binti Muhammad laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Hadis sahih. Apa maknanya? Hukum berlaku bagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musalli wa sallim barik alaihi. Kenapa Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas? Zaid bin Sabit cium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku? Karena engkau keluarga Rasulullah. Kenapa Ustaz cium tangan Habib Umar di Istiqlal kemarin? Karena beliau punya silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia berilmu, karena dia beramal, karena dia soleh, maka dia punya keutamaan di hadapan Allah, di pandangan manusia. Ustaz, saya mau tanya, dalam kitab Al-Itqan ada pembahasan mengenai keganjilan gramatikal dalam Al-Quran. Terdapat dalam bab apa dan halaman berapa? Mana saya tahu? Bukan saya Ustaz Adi Hidayat. Dia hafal ini semua segala macam. Di antara keganjilan, inna hadzani lasahirani. Hadza satu. Kalau dua, hadzani dua. Kalau tiga, haula. Ini beda bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kita, bahasa kita satu, satu. Dia, dia, ini, ini. Ini satu. Kalau dua, ini. Kalau tiga, ini. Kalau bahasa Arab enggak. Hadza, hadzani, haula. Hadza, hadzani, haula. Dalam kalau masuk inna, hadzani. Kalau ada inna, inna hadzaini. Tapi dalam Al-Quran, inna hadzani lasahirani. Lalu kata orang, ini kesalahan gramatikal. Enggak, karena dalam bahasa Arab banyak wujuh. Yang populernya hadzaini, tapi dalam wujuh bahasa Arab yang lain, inna hadzani. Hadzani kalau masuk inna tetap tidak berubah jadi hadzaini. Itu dibahas Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam buku Ulumul Quran. Apa sama tugas ibu tiri dengan ibu kandung terhadap anak tirinya? Mendidik, karena ibu kandung anak-anak tersebut Nasrani dan ayah anak itu tidak terlalu keras mendidik. Ibu nikah dengan duda, punya anak. Jangan sampai anak itu berkata, sekejam-kejamnya ibu kota, lebih kejam ibu tiri. Ibu didik anak ini, ibu sekolahkan agama, ibu suruh pakai jilbab, ibu ajak baca Yasin, ibu ajak baca Quran, maka pahalanya sama macam ibu mendidik anak kandung. Mana dalilnya? Man ala thalatha jariyatin. Kalau yang dalam hadis tadi, man ala thalatha banatin, tiga anak kandung. Dalam hadis lain, tiga anak perempuan yang bukan kandung, anak yatim, tetap dapat pahala. Sedangkan anak orang, apalagi anak suami. Masalah ibunya Nasrani, jangan ibu benci sama ibunya, kontak ke anaknya. Oh, makmu Nasrani, apa salah dia? Emang dia pernah minta punya emak Nasrani? Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Saya punya anak sudah hafal Quran 27 juz. Mudah-mudahan anak kita semua hafal Quran. Amin. Seperti anak ibu tinggal nambah 3 juz. Dan saya ingin melanjutkan pendidikan anak saya seperti ustaz. Bagaimanakah saya harus daftarkan ke mana? Bulan Juni ada tes ke Mesir, ke Sudan, ke Maroko. Di seluruh UIN, Universitas Islam Negeri se-Indonesia. Lihat informasinya di mana? Website Kemenag, Kementerian Agama RI. Syaratnya berapa? Hafal Quran 3 juz. Anak ibu sudah lebih 20. Jadi nanti kalau ditanya, hafal Quran berapa? Saya udah lebih 20 sekian. Bapak mau yang mana? Bahasa Arab 100 soal, kemudian ujian lisan. Nanti dia akan lulus, akan diberangkatkan ke Al-Azhar Mesir, akan belajar. Pilih, saya dua, di Mesir sekali, di Maroko sekali. Tapi untuk basic bagus di Mesir, S1 di Mesir. Nanti untuk S2 baru pindah kemana dia mau. Untuk sekolah hafal Quran, kiraat di Turki juga buka program. Ada khusus tahfiz Quran di Turki. Bagaimana hukum cadar? Cadar mustahab, dianjurkan, tidak wajib. Ibu yang sudah pakai cadar, bagus. Jangan ejek perempuan pakai cadar. Kenapa ketika ada perempuan pakai cadar, semangat ngejek? Kalau ada perempuan pakai celana sempit, kita diam. Berarti otak kita sudah disusupi setan. Kenapa ngelihat orang pakai cadar, kita benci? Ngelihat orang gak pakai jilbab, gak ada rasa apa-apa. Berarti setan sudah masuk ke kepala kita. Mahasiswi di lokal saya pakai cadar, enggak saya larang, bagus, silakan. Itu hak prerogatif kamu. Tapi kalau ibu punya teman anaknya pakai cadar, harus diperiksa, mana tahu berkumis. Mama, mama, ini ada teman adik pakai cadar, diajak makan, pas makan keluar kumis. Saya mau tanya, kalau istri selalu salah di mata suami, kalau ninggal suami tidak ridho, istri tidak akan masuk surga. Padahal istri sudah bersabar dan memberi kesempatan, karena suami pernah berkhianat dengan perempuan lain. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suami-suamimu yang di luar sana, yang enggak berani masuk itu, adalah surgamu dan nerakamu. Hai perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Suami yang bagaimana? Bukan suami yang berselingkuh, berzina, main HP tiap hari. Bukan suami pecandu narkoba. Suami yang soleh, suami yang ikut aturan Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Ini perempuan banyak dibodohi sekarang. Istriku, sini. Sejak kita menikah, semua hartamu untukku dan surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Ini enggak benar. Ini pembodohan luar biasa. Ibu punya hak talak. Ingat, setelah akad. Ini banyak perempuan yang enggak ingat bahwa suaminya sudah diikat dengan syarat talik. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya berturut-turut, menyakiti fisik atau istri batin saya, tidak memberikan nafkah, berselingkuh, maka istri saya pergi ke pengadilan agama, dia membayar 10.000 iwat, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Apa artinya? Laki-laki diikat dengan sirat ta'liq, itu untuk membela kaum perempuan yang teraniaya. Bagaimana caranya menumbuhkan kesabaran dalam mendidik anak? Terkadang anak bersikap tidak sesuai dengan akhlak yang baik. Jangan keluar kata kasar. Ya Juraij. Juraij diam. Juraij ahli ibadah. Dia sedang beribadah. Maknya manggil. Ya Juraij. Dia diam. Ya Juraij. Dia diam. 3 kali enggak nyahut, ibunya berkata, "Ya Allah, sebelum Juraij mati, semoga matanya melihat PSK. Semoga sebelum Juraij mati, matanya melihat PSK." Mana mungkin Juraij melihat PSK? Dia kan orang soleh. Tapi doa ibu dikabulkan. ketika itu datang perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Apa kata si perempuan? Juraij. Difitnah Juraij. Akhirnya penduduk kampung datang, orang Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya Juraij, ternyata kamu pembohong ya. Ini perempuan ngaku kamu menghamilinya. Kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Setelah anaknya lahir, Juraij menusuk pusar anak itu sambil berkata, "Who is your father?" Bapak sampean sapa? Siapa bapakmu? Apa kata anak itu? Ra'il ghanam, bapakku pengembala kambing. Allah hanya ingin mengabulkan doa si ibu. Akhirnya mata Juraij melihat wanita tuna susila. Maka sepanas apa hati ibu, jangan pernah panggil dia jahat. Oh, calon gubernur DKI. Oh, calon bupati Bogor. Panggil dia. Jangan, oh hantu setan. Doakan dia yang baik, lembutkan hatinya ya Allah. Tahajud malam di sudut terakhir, tapi jangan diungkapkan dengan bahasa Indonesia di mulut, batal sholat. Dalam hati, Allahu Akbar, usolli sunnatal hajat, aku sholat sunat hajat 2 rakaat supaya anakku ini hatinya lembut. Allahu Akbar, di sujud terakhir minta, nangis sama Allah, ya Allah, ini anakku, buah hatiku, darah dagingku ya Allah. Hatinya dalam genggamanmu ya Allah. Doa ibu sama seperti doa Nabi kepada umat. Jangan pernah berhenti. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu kepada anak. Di masa lalu saya banyak melakukan dosa Ustaz. Setelah saya melakukan mandi tobat, sholat tobat, kemudian saya melakukan dosa lagi, tapi bukan dosa besar. Apakah tobat saya diterima Allah? Al-mustahzik, orang yang ngejek-ngejek Allah. Tobat, buat lagi. Tobat, buat lagi. Tobat, buat lagi. Orang yang lebih mendahulukan istighfar di mulut daripada penyesalan di hati, kal mustahzi. Tapi kalau silap khilaf, siapa yang tak pernah salah? Semua kita ini pernah bersalah. Kullu bani adam khata'un. Semua pernah salah. Silap salah. Mandi tobat, salat sunat tobat, mohon lagi ampun kepada Allah. Innallaha huwal tawwabur rahim. Allah Maha penerima tobat, Maha kasih dan sayang. Ustaz, saya mau tanya, asuransi bank konvensional halal atau haram? Haram. Gitu aja Ustaz, iya. Apabila kita menjual harta, rumah kontrakan, apakah wajib mengeluarkan zakatnya saat itu juga? Jual tanah plus rumah, berapa harganya? 40 juta, enggak ada zakatnya, karena belum sampai 85 gram emas. 85 gram emas kali 500 ribu, 42.500. Saya jual tanah sama rumah, berapa harganya? 100 juta, ada zakatnya, karena sudah lewat 85 gram emas. 85 gram emas, 42.500. Berapa zakatnya? 2.500. Aku jual tanah ini beserta rumah 100 juta tunai. Kapan ngeluarin zakatnya? Setahun akan datang. Setahun uang itu disimpan, baru keluarkan zakat. Saya enggak mau nunggu setahun Pak Ustaz. Begitu laku, langsung saya keluarkan. Boleh? Boleh. Namanya apa? Ta'jilul zakah qabla awaniha. Mendahulukan zakat sebelum waktunya. Saya sarankan segera model begini. Begitu laku, langsung. Itu mengundang rezeki turun. Ingat, rezeki kalau ditahan, hilang. Tapi kalau dikeluarkan, makin bertambah, barokahnya turun. Mudah-mudahan kita lembut hati mengeluarkan zakat dan rezeki kita barokah insyaallah. Amin. Biasanya, tiap pagi kita sholat duha. Berhubung kita menghadiri kajian pagi, kita enggak kebagian sholat duha. Bagaimana hukumnya? Sholat duha sunnah. Ini problem. Kok bisa enggak kebagian duha? Padahal duha itu waktunya panjang sekali. Kapan mulai start duha? 6.30. Tadi kita pengajian di Masjid Darussalam 6.15 tadi. Untuk waktu sekarang tadi saya sudah hitung 5.40 sudah bisa duha. Dari 5.40 sampai 15 menit menjelang zuhur bisa duha. Ini saya yakin ibu ini hanya membatasi duha jam 9 saja. Sehingga lewat jam 9 dia merasa enggak bisa duha lagi. Padahal jam 9, jam 10 itu waktu afdal. Diwaksanakan di jam 7, 7, 8, 9, 10, 11. Masih bisa, 6 jam. Jadi enggak ada istilah saya terlambat duha. Bisa salat duha. Nanti habis tausiah ini salat duha. Kita sebagai istri sudah ingatkan bahwa minjam uang di bank haram, namun tetap minjam di bank, sedangkan ada tanda tangan kita sebagai saksi. Bagaimana itu Pak Ustaz? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang diberi makan riba. Wa katibahu, pegawai penulisnya. Wa syahidaihi, syahidaihi, dua orang yang jadi saksi kena juga riba. Udah lalu gimana Pak Ustaz? Banyak-banyak istighfar. Kalau sudah termakan Pak Ustaz, banyak-banyak minta ampun. Kalau dikasih lagi akan datang, tolak. Kalau dikasih duit 500 ribu, tolak. Kalau 5 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Tolak riba. Lebih banyak mana pahala dengerin ceramah Ustaz atau nganterin suami ke rumah sakit? Antar suami ke rumah sakit, beli paket 2 giga, hidupkan streaming. Papa, dengerin ceramah Ustadz nih ya. Ibu tetap dampingi dia, bacakan Al-Quran. Istri menemani suami, maka luar biasa. Seorang suami yang mau mengantar istrinya ke mall, pahalanya lebih besar daripada iktikaf. Hadis palsu. Banyak selewaran dikirim ke saya. Yang ngirim siapa? Perempuan-perempuan yang pengen suaminya bawa ke mall. Dia buat hadis palsu. Jangan share. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyebarkan hadis palsu, maka dia sudah siap-siapkan satu kursi dari neraka. 5 kali share, 5 kursi sudah booking. Ibu temani suami ke rumah sakit, tenangkan hatinya. Papa sehat. Tapi kata dokter ini papa mau mati. Sehat pak. Nanti kalau papa mati mama kawin lagi. Enggak. Sumpah dong ma. Wallahi tallahi billahi. Kalau papa mati mama enggak kawin lagi. Bapak enggak tahu ada puasa 3 hari. Bagaimana hukumnya orang yang sholatnya pakai kursi karena kakinya sakit jadi imam? Kalau kita sakit sebaiknya kita tidak jadi imam, kita jadi makmum saja. Ibu, bapak, anak, anaknya umur SMP kelas 1, anak sudah bisa jadi imam. Anaknya maju ke depan, bapak pakai kursi di belakang, kursi di samping, ibu di belakang, anak di samping, jadi imam, kamu jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Di awal pertamanya tegak, kalau masih bisa tegak, tegak. Tegak sama anak, anak jadi imam. Allahu Akbar. Nanti pas rukuknya, gak bisa, karena tulang belakangnya sedang pakai baut. Gak bisa rukuk. Nanti bukan langsung duduk di kursi, pas rukuknya baru Allahu Akbar, baru duduk. Dia ingat seumur hidupnya, dulu waktu papa sakit, papa enggak pernah mau tinggal sholat berjamaah. Aku yang diangkat jadi imam. Sekarang aku ingin jadi imam bagi keluargaku. Dan bapak enggak pernah dulu, kamu harus jadi imam, kamu harus jadi imam, kamu harus jadi imam. Tapi bapak enggak pernah sholat ke masjid. Lebih luar biasa masuk ke dalam hatinya. Begitu caranya. Pak Ustaz, berdosakah istri yang selalu melawan membantah suami karena istri ingin mengubah tabiat suami? Kan enggak mesti dengan cara kasar. Perempuan itu kan karena kelembutannya. Bagaimana lembutnya Asiyah? Bagaimana lembutnya Fatimah? Bagaimana lembutnya Khadijah? Bagaimana lembutnya Aisyah? Oleh sebab itu perempuan karena kelembutannya. Kalau ada perempuan yang kasar, dia nampaknya mau operasi kelamin jadi laki-laki. Alhamdulillah, kaji kita lebih kurang 1 jam 40 menit, pas 100 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadzihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah.